Iqra hadis. Gak usah baca dengan hafalan. Hadis berapa aja? Hadisnya artinya belum anta ikra hadis. Wakul biyaminika. Anca. Artinya anca. Anta. Lil mu'min. Sen, siapa lagi? Anta? Hah? Siapa lagi? Mau setoran hadis? Kuburasid? Belum? Sudah? Pusing, jadi artinya naam sen. Tidak apa-apa ya kalau mau baca hadis. Anta masih ada terusannya itu. Oh, potongan itu. Eh, sudah, tidak apa. Jadilah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, masyaallah. Semangat menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih kita dalam pembahasan kitab Sirah Ibnu Hisyam yang tahdzib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu ikhbarul kuhan minal arab wal ahbar min yahud war ruhban minan nasara. Kabar dari dukun Arab, pendeta Yahudi dan Nasrani. Kabar yang dibawa, kabar-kabar yang akan dibawa atau yang disampaikan oleh dukun Arab, pendeta Yahudi dan Nasrani. Wa kanatil ahbaru min yahud war ruhbanu minan nasara wal kuhanu minal arab qad tahaddatsu bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi lima taqaraba min zamanihi. Dahulu pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kalau pendeta Yahudi ya mereka dinamakan ahbar, ya ahbar. Kalau Nasrani namanya ruhban. Demikian pula dukun-dukun Arab ya pada zaman dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, mereka berbicara ya, membicarakan tentang akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktunya sudah dekat. Mereka sudah membicarakan ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui ini dari kitab-kitab mereka, dari nabi-nabi mereka, ya. Adapun dukun-dukun Arab ya mengetahui ini dari jin-jin yang mencuri-curi berita dari langit. Ammal ahbar min yahud war ruhban minan nasara fa amma wajadu fi kutubihim. Adapun kabar yang diterima oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini mereka dapati dari kitab-kitab mereka, dari sifatnya, sifat waktunya, kapan keluarnya, ya, wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim fih, dan dikabarkan oleh para nabi mereka. Ini ahlul kitab sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengenali nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sangat tahu mereka dengan sifat-sifat nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan datangnya, kapan nanti waktunya, sifatnya apa saja. Sangat diketahui oleh mereka. Wa ammal kuhan minal arab, adapun orang-orang Arab musyrikin dari bangsa Arab mengetahui ini dari dukun-dukun. Fa'atathum bihi syayatin minal jinni fima tastariku minas sam'i. Syaitan-syaitan tadi mendatangi dukun-dukun ya. Karena syaitan itu jin ya, dari kalangan syaitan dari kalangan jin mencuri berita dari langit. Setelah dapat informasi dari langit ya akan datang nanti nabi di akhir zaman, dikabarkanlah kepada dukun-dukun itu. Dan dukun-dukun itu menyebarkannya kepada orang-orang Arab sekitar. Id kanat wa hiya la tahtajibu an dzalika bil qadhi bin nujum. Karena pada zaman dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak terhalangi mencuri berita-berita dari langit itu, tidak terhalangi, tidak dilempari dengan bintang-bintang dari langit. Beda setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka tidak bisa mencuri-curi itu berita dari langit. Mereka dilempari dengan bintang dari langit. Hal ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Lamasna samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidaw wa syuhuba. Kami ke langit, kata jin-jinnya itu. Kami dapati di langit itu sudah ada penjaga, ya. Ada penjaga. Wa anna kunna la nadri wa anna kunna, dan kami waktu itu naq'udu minha maq'ida lis-sama', duduk-duduk di langit. Duduk-duduk di langit. Mencari-cari berita dari langit. Itu perbuatan kami dahulu. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Sekarang siapa yang cari ke langit berita, dia pasti dilempari dengan bintang. Enggak akan bisa dia kalau sekarang. Ya, kalau dulu enggak. Makanya dahulu itu ya berita dari Yaman itu akan dikuasai oleh ini, dan terbukti benar, ya. Dan Yaman nanti akan dikuasai oleh orang Habasyah, benar terbukti dikuasai oleh siapa? Abrahah. Dan nanti akan turun Nabi di akhir zaman, benar terbukti. Karena dahulu la tahtajib, belum terhalangi seperti sekarang, ya, belum terhalangi seperti sekarang. Nah, sekarang ini mereka merasa aneh. Kenapa kok dilempari? Kenapa kok terhalangi? Kunna la nadri, kami enggak tahu. Nah, ini menunjukkan jin itu enggak tahu yang ghaib, ya. Mereka sendiri enggak tahu. La nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada penduduk bumi. Kok kami sekarang dilempari? Apakah Allah menginginkan kejelekan untuk penduduk bumi atau Allah menginginkan keselamatan untuk mereka? Kami tidak tahu, ya. Menunjukkan mereka, para jin-jin itu tidak mengetahui yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Mereka sama seperti kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dahulu mereka memang biasa mencuri-curi berita dari langit. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qadallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu urusan di langit, para malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan yunqidhuhum dhalik. Seakan-akan, ya, seakan-akan suara yang didengar tersebut, ya, rantai yang berada di atas batu yang licin, ya. Sampai takut mereka penduduk langit. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, sampai ketika rasa takut itu dihilangkan dari hati mereka, qalu, mereka berkata, penduduk langit, yakni malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang disampaikan oleh Rabb kalian? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kita? Qalul haq, mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, yang mencuri-curi berita dari langit itu mendengar, ya, karena mereka di langit, naik ke langit, dia bisa naik ke langit itu, jin-jin itu, ya, mendengar berita itu, apa yang dibicarakan oleh malaikat didengar oleh mereka. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wasafahu Sufyan bikaffihi faharafaha wa maddada baina asabi'ih, ya. Dan mereka itu seperti ini, sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang meriwayatkan ini, yang mensifati bagaimana sifat mereka sebagaimana di sini disebutkan dari Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Seperti ini mereka itu nih. Atas mereka ke bawah, yang satu menyampaikan ke sini, sini, sini, sini, sini, terus sampai ke dukun, ya, sampai ke mbah dukun, sampai ke tukang sihir. Nah, fayasma'u al-kalimata fayulkiha ila man tahtah. Yang atas mendengar berita itu disampaikan ke yang bawah. Yang bawah juga mendengar berita, sampaikan ke yang bawah. Terus turun temurun hatta yulkiha ala lisani sahiri awil kahin, sampai dikabarkan kepada tukang sihir atau dukun. Farubama adrakahu syihab qabla an yulkiha. Terkadang sebelum dia menyampaikan kepada kawannya itu sudah kena lemparan. Lemparan bintang tadi, ya. Warubama alqaha, terkadang dia sampaikan, ya, qabla an yudrikahu, sebelum dia mendapati lemparan dari bintang tadi. Sampailah kepada si dukun, oh ini dia beritanya. Tetapi, ya, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun itu, tukang sihir itu mencampurkan berita yang tadi dicuri dari langit dengan 100 kedustaan. Itu, ya. Masih mau percaya sama dukun? Dukun itu bersanad dia. Jangan bilang dukun itu enggak bersanad, ya. Ada sanadnya dukun itu. Dari setan, setan, setan, setan, setan, setan, jin, jin, jin, jin, jin. Ya dusta memang. Rasulullah SAW sendiri mengatakan ketika ada setan yang menyamar, yang mencuri zakat, ya, di zaman Rasulullah, yang ditangkap oleh Abu Hurairah, yang mengabarkan bahwa nanti kau sebelum tidur bacalah ayat kursi, ya, Allah akan menjagamu dari setan. Lalu Abu Hurairah mendatangi Nabi SAW, benar gak ini, kata dia, wahai Rasulullah, kisah ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari pula. Kata Rasulullah, sadaqaka, benar dia ketika menyampaikan itu benar. Wa huwa kadzub, padahal dia itu pendusta, banyak dustanya. Berarti kan dusta, pendusta, setan itu, jin yang setan ini pendusta. Berarti dari pendusta, pendusta, pendusta, pendusta, pendusta, pendusta, pendusta, sampai ke dukun. Udah nyampe ke dukun, udah nyampe ke tukang sihir, dicampur lagi dengan 100 kedustaan. Makanya jangan percaya, gitu ya. Ini kata Nabi SAW disebutkan, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, dicampur dengan 100 kedustaan. Fayuqal, dikatakan, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah telah disampaikan kepada kami hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Makanya kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau peramal, ya, atau yang semisal itu, fasaddaqahu bima yaqul, dia mengabarkan, ya, dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh dukun tadi, ya, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau membenarkan, ya, kufur. Kalau bertanya saja, apa balasannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tuqbal lahu salatan laila, tidak diterima darinya salatnya, ya. Berapa malam? 40 lailatan, 40 hari, 40 malam. Itu, ya. Jadi jangan dikira dukun itu enggak punya sanad. Ada sanadnya. Sanadnya ke atas dari siapa? Dari syaitan tadi. Nah, ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Memang mereka biasa mencuri-curi berita dari langit sebagaimana tadi ayatnya kita sampaikan dalam surat Al-Jin, ya. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, mereka kesulitan, mereka dilempari dengan sekian banyak bintang-bintang, ya. Dilempari dengan sekian banyak bintang-bintang. Nah, disebutkan di sini, ya, tetapi yang demikian itu menunjukkan bahwa akan ada urusan baru di sini. Ada urusan yang akan datang setelah ini. Tidak mungkin ada kejadian ini tanpa ada sebab. Falamma taqaraba amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadara mab'atsuhu hujibatis syayatin anis sam'i. Ketika telah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, mereka dihalangi. Ya, dihalangi dengan lemparan-lemparan tadi. Mereka tidak bisa mencuri berita dari langit. Wa hila bainaha wa bainal maq'idil lati taq'udu. Dihalangi antara mereka dan antara tempat mereka duduk-duduk di sana. tempat mereka duduk-duduk di langit itu dihalangi. Kanat listiroki sam'i fiha, untuk mereka mencuri berita dari langit. Faromau bin nujum, mereka dilempari dengan bintang. Fa'arafatil jin, jin mengetahui anna dzalika li amrin hadatsa min amrillahi fil ibad, bahwa yang demikian itu akan ada urusan yang baru yang akan Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk para hamba-hambanya. Kunala nadri, kami enggak tahu urusan apa itu. Asyarrun urida bi, apakah Allah menginginkan kejelekan biman fil ardi, dengan orang yang ada di muka bumi ini? Am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah Allah menginginkan kebaikan? Mereka sendiri tidak tahu, ya. Masyaallah. Menunjukkan perkara yang gaib tidaklah diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tersebarlah berita-berita itu bahwa akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan mereka menunggu-nunggu siapa, ya. Masing-masing saling menanti, Yahudi, Nasrani, ya. Saling menanti siapa nanti yang akan diutus. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan ada baiknya kita menyebutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau secara khalqiyah, fisik, ya, dan disebutkan juga di sini sebagian dari khuluqiyah, akhlaknya. Ibnu Hisham berkata, "Wa kanat sifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima dzakara Umar maula Ghufrah." Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Umar maula Ghufrah, an Ibrahim, dari Ibrahim ibni Muhammad ibni Ali bin Abi Talib. Dia berkata, "Kana Ali bin Abi Talib, dahulu Ali bin Abi Talib, idza na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, apabila menyebutkan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, lam yakun bitawilil mumaghad." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak tinggi yang menjulang, ya. Tahu ya, tinggi yang lurus sekali itu. Tidak demikian. Kan ada tinggi itu, ya, tidak ada, tidak terlihat apa, afwan, bodinya lurus sekali, benar-benar lurus. Ya, walal qasiril mutaraddad, dan beliau bukanlah orang yang kurus, bukanlah orang yang pendek, pendek sekali, tidak. Wa kana rub'atan minal qaum, beliau itu pertengahan, ya. Rub'atan itu disebutkan di sini alladzi laisa bitawil walal qasir, tidak tinggi dan tidak juga pendek, sedang-sedang. Nabi itu tinggi badannya, fisiknya itu sedang-sedang, tidak tinggi, tidak juga pendek, berarti sedang-sedang. Walam yakun bil ja'dil qatat, beliau itu rambutnya tidak keriting kriwil. Ada ya keriting kriwil yang ada kadang bintik-bintiknya itu keriting sekali. Tergambar enggak? Keriting kriwil, benar-benar kriwil sekali. Ya. Tidak begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sabat, tidak pula lurus-lurus sekali, tidak juga. Tetapi kana ja'dan rajlan, beliau itu rambutnya ikal, ya. Ikal yang bagus itu apa namanya? Ikal apa? Siapa yang ini paham tentang rambut-rambut ini? Ikal apa? Ikal lah, ya. Ikal, ikal yang bagus bentuknya itu, ya. Keriting kriwil tidak, lurus menjulang juga tidak, tetapi ikal. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya ikal. Walam yakun bil muttahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah muttahim. Muttahim itu al-azimul jism. Bukanlah orang yang gendut, ya. Gendut itu bukan sekedar ya gendut, tapi mungkin gembrot, obesitas. Bukan. Antum mungkin pernah lihat orang yang gemuk sekali itu badannya, ah, sampai membawa badan susah. Itu tidak seperti itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan gemuk yang berlebihan. Itu rata-rata beratnya berapa itu? 200 ke atas mungkin, ya. Atau 100 lebih lah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian fisiknya. Walal mukalsam, mukalsam al mustadir al wajah bisigar. Ya, sudah gemuk, kepalanya bulat lagi kecil, enggak seperti itu. Ya, Nabi SAW tidak demikian. Wa kana abyadu musyriban. Nabi SAW itu wajahnya putih, putih cerah. Putih kan ada putih pucat, ya. Ada orang itu putih sekali sampai pucat terlihat. Pucat sampai terlihat wajahnya. Ini tidak. Nabi SAW putih cerah. Cerah wajahnya itu. Ada ajal ainain. Ada ajal ainain di sini maksudnya al-asad, al-aswad al-ainain. Matanya hitam. Hitam mata Nabi SAW. Ahdabal asfar. Bulu matanya panjang, ya. Bulu matanya panjang. Jalilal musyas wal katid. Tulang yang ada di ujung pundaknya itu bidang, ya. Walkatit, tulang belikatnya pun bidang. Bidang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Orangnya bidang dadanya. Daqiqul musribah. Daqiqul musribah disebutkan asy'ar al-mumtad minas sadri ila surrah. Dari sini, dari dadanya sampai ke pusatnya ini ada rambut, ada bulunya, ya. Ajrat syathni al-kaffain wal-qadamain. Dan bulunya itu sedikit, ya, bulu tangan dan bulu kakinya pun sedikit. Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini sifat beliau SAW. Idza masya taqalla'a. Nabi SAW apabila berjalan hampir-hampir kakinya itu seperti tidak menyentuh bumi, seperti tidak menyentuh tanah. Nah, jangan mikir macam-macam, jangan mikir gentayangan pula. Eh? Maksudnya, apa maksudnya? Saking cepatnya jalan beliau, hampir-hampir kakinya itu seperti tidak menyentuh tanah. Coba antum coba jalan cepat. Kan? Saking cepatnya hampir-hampir seperti tidak menyentuh tanah. Saking cepatnya beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan cepat. Itu beliau, sifat beliau, tidak lambat, ya. Ka'annama yamshi fi sabab, saking cepatnya seakan-akan beliau berjalan di sabab. Sabab itu disebutkan di sini man hadaru minal ardi, dari tanah itu, tanah yang turunan. Coba kalau kita berjalan di turunan, itu cepat atau lambat kalau kita jalan di turunan tebing, tebing? Cepat atau lambat? Kita lambat juga masih tetap cepat lah, dia nurun dia soalnya. Nah, Nabi SAW seperti itu, saking cepatnya beliau jalan, seperti selalu berjalan di dataran rendah itu, turunan terus. Itulah Nabi SAW, cepat jalannya. Wa idzal tafa iltafa ma'an, kalau beliau menoleh, beliau menoleh ke menoleh dengan seluruh tubuhnya, menoleh seperti ini. Ha, gitu ya. Satu, ah gitu. Enggak, setengah-setengah enggak. Tidak gitu, ya. Nabi SAW memberikan hak sepenuhnya. Masya Allah, ini sifat Nabi SAW, ya. Orang pun senang kalau dipanggil itu noleh semua tubuhnya itu. Nah, berarti benar-benar dia ingin memberikan kehangatan kepada kita. Kan begitu. Tapi coba orang noleh separuh-separuh. Apa? Nang apa? Cak orang malas jadinya, kayak apa jadinya? Jadi enggak mau meladeni, kayak mungkin orang berpandangan ini kayak sombong apa kayak apa. Mungkin muncul berbagai macam don-don, ya, firasat apa, sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Tetapi kalau kita menoleh dengan seluruh tubuh kita, gimana akhi? Sehat? Nah, gitu ya. Masya Allah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ini ada tanda kenabian. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diundang makan oleh siapa? Kita merojaah sedikit, ya. Diketahui di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada tanda kenabian. Ini ketika Nabi dan rombongan Quraisy diundang makan oleh siapa? Siapa yang mau jawab? Kalau enggak ada yang mau jawab, tak tunjuk. Hah? Bahiru. Siapa? Hah? Apa dah? Ragu-ragu udah kayaknya nih. Ayo, siapa yang yakin? Angkat tangan. Diundang oleh siapa? Mana yang tunjuk tangan? Siapa? Bahira, ya. Benar itu sebenarnya Bahira. Jangan ragu ya. Diundang oleh Bahira. Dilihat di antara dua pundaknya. Oh iya benar, ada tanda kenabian. Ajwadun nas kaffan. Manusia yang paling bagus telapak tangannya, masya Allah. Wa ajra'un nas sadran, dan paling bidang dadanya, masya Allah. Nabi SAW itu ya fisiknya bagus, dadanya itu sangat berbentuk, paling bidang, ya, bidang dada Nabi SAW. Asdaqun nas lahjatan, manusia yang paling jujur ucapannya. Tidak ada yang melebihi kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur sejujur-jujurnya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Ini dikenal dan diketahui oleh kaumnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka sepakat semuanya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang tinggi sifat amanahnya, orang yang jujur, disepakati oleh mereka. Wa awfan nas zimmatan, manusia yang paling menjaga janji. Kalau berjanji itu tidak pernah tidak ditepati, selalu ditepati. Wa alyanuhum arikatan, manusia yang paling lembut pergaulannya. Kalau bergaul dengan sahabat-sahabatnya, beliau paling lembut, paling lemah lembut, tutur katanya lembut, ucapannya lembut, masya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuhum isyratan, dan kalau bergaul beliau ini memuliakan sahabat-sahabatnya, memuliakan orang-orang yang bersamanya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembut kalau berbicara, tidak kasar, ya, tidak keras. Beliau lembut dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang yang beliau bergaul terhadapnya. Man ra'ahu badahiyatan habahu, barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, belum pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, pertama kali dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, habahu, dia pun pasti akan segan, pasti akan menyegani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Weh, kayak ini enggak mau, kayak gimana, segan mau bergaul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, segan baru pertama kali melihat. Wa man khalatahu ahabbahu, setelah bergaul, siapapun yang bergaul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mencintainya, pasti dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bergaul pasti, wih masya Allah, benar-benar baik, benar-benar santun, benar-benar teladan semuanya dari segala sisi, masya Allah, benar-benar dikagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, orang yang mensifati dirinya pasti akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah melihat orang sebelum ini, dan untuk setelahnya pun belum, tidak akan ada yang seperti ini sallallahu alaihi wasallam, saking sempurnanya sifat beliau salawatullahi wasallamu alaihi. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa kita contoh, ya, sifat-sifat beliau ini bisa kita contoh dalam keseharian kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini melekat, ya, dan menjadi pengamalan kita dalam keseharian kita. Kita cukupkan sampai di sini, walhamdulillah, ya. Lambat laun ya berjalan juga pembahasan ini, sudah jauh juga kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan mengambil faedahnya dengan baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.